bareng ya boleh. Karena setesna di hati kesenyi dan penengkapan sukat beli kecundung aja ia hati nisim malu merana beli jatuh hati manis kenyam hati kesenyi dan nengkapan ada aneh lakar belasan tersenjata di halangan buat diraga numpahan tresna. Ayo nyanyi bareng sambunan gimu-gimu. Yo dini belis yang keras banget suaranya suksuma diaulik tarik jengkel kilonet tambun hadir. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih, Dewi. Sayang beli rending hati dusing ada di sisi beli di hati dua hati sanes tak keartian jajah hati yang hati Dumugi tembang puniki kari berkesan ke. Dan tunggu album terbaru sakit ini akan segera ada. Mudah-mudahan lagi 2 bulan, 3 bulan lagi. Sedesman di hati dusing nyidang penengkapan sukat beli kecundung ia hati disimpan lu kenangan beli jatuh hati manis kenyam hati dusingi dan genggam beli tresna hati di hati ya dias sedresnan ni ada ane lakar melas tentu sejak di halangan buat kira-kira sedresnan ini balis kemenang dosan sedetek rasa sepi, rasa yang telik yang tinggal di tuseng ada di sisi beli ini beli kemenang dosan sepedekat hati jagimu yang tersane rasa sepi, rasa yang telik yang tinggal di tuseng ada di sisi beli. Jajah hati yening hati alat beli thank you. aja hati masih ngerasa nyian. Tresnan beli tapi hati ya dias pun tidak terasa. Dengan sapan menikmati bibir hati teh dan si debat lindah menang rasa rindu dan dosa sepertikan radan hati masih ngerasa yang tresnan beli tapi hati ya dia pun kira kepasan dan si terpisah. Yang baru beli sisi dengan sapa manis bibir hati teh dan si debat lindah menang rasa rindu dan dosa sepertekan regan hati. Yang baru balik sisi dengan sapa dengan manis bibir hati teh mali bisa kasih semangat Bang Walo Band Bang Tetoyo Bang Walo nih. Terima kasih untuk semua dek. Terima kasih sekali kasangkan yang selamat saya datang benar-benar. Subah-subah, sikap bercara ragam hati. Senang beli Sukses. Terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Sukses.